Berikanlah jawaban, urai pelanlah semua, biar penantianku setelah bersama berlalu. Bila mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rintanganmu. Oh, up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus. Yes, I came up in it.